السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kita dapatkan satu riwayat atau beberapa riwayat yang penting dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Disebutkan diantaranya kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Muhammad ibn Jarir qala haddatsana Muhammad ibn Marzuq haddatsana Amr ibn Yunus an Ikrimah haddatsana Ishaq ibn Abi Talha haddatsani Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ayat ini mengenai ashabu Rasulullah sallam alladhi arsalahum Nabiyullah ila ahli bi'ri ma'una. Bahwasanya kata Anas bin Malik, ayat ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Nabi untuk ke suku bi'r ma'una atau penduduk bi'r ma'una. La adri 40 atau 70, aku tidak tahu apakah jumlahnya 40 atau 70. Sedangkan di desa tersebut ada seorang yang bernama Amr ibn Tufail al-Ja'fari. Maka berangkatlah ulaikan nafar, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, hingga mendatangi sebuah gua di dekat desa Bi'r Ma'unah. Faqa'adu fihi, mereka beristirahat di sana. Kemudian sebagian mereka berkata pada sebagian yang lainnya, ayyukum yuballigh risalata Rasulillah, siapa di antara kalian yang mau, yang siap untuk menyampaikan dakwah kepada suku ini, kepada penduduk di mata air ini? Qala arahu Abu Milhan al-Ansari, sepertinya aku lihat yang diutus adalah Abu Milhan al-Ansari. Dia berkata, ana uballigh risalata Rasulillah, aku yang akan sampaikan dakwah risalah Rasulullah sallam. Fa kharaja hatta ata haula baitihim. Maka datanglah dia sampai ke perkampungan di sekitar rumah-rumah mereka. Kemudian beliau berdiri di atas lututnya, jatha, sambil berkata, ya ahla bi'ir ma'unah, wahai penduduk bi'ir ma'unah, inni rasulu rasulillah ilaikum, aku adalah utusan dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Inni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali dia, kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Fa kharaja ilaihi rajulun, maka keluar seseorang dari salah satu rumah tersebut dengan membawa tombak. Fadarabahu fi janbihi hatta kharaja min asyqq al-akhar, maka ditombak atau ditusuk dari satu sisi badannya tembus ke sisi lainnya. Kemudian sahabat tadi, arahu Abu Mulhan Al-Ansari, menyatakan, Allahu akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Rabbul Ka'bah. Fattabau atharahu, maka mereka pun mencari jejaknya. Ini pasti tidak sendirian. Maka ditemukanlah para sahabatnya yang sedang beristirahat di ghar. Faqatalahum ajma'in, maka semuanya dibantai habis, dibunuh seluruhnya oleh Amir bin Tufail Al-Ja'fari. Berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Anas, berkata kepadaku Anas ibn Malik, annallaha anzala fihim Qur'anan, bahwasanya dalam hal ini Allah pernah menurunkan Qur'an, ayat yang dibaca, yaitu berbunyi, balighu anna qawmana anna qad laqina rabbana faradiya anna waradina anhu, yang maknanya kurang lebih, sampaikanlah pada kaum kami bahwasanya kami telah bertemu dengan Rabb kami, dia ridho kepada kami dan kami ridho kepada Allah. Kata Anas, fanusikhat, kemudian ayat ini setelah turun dan dibaca oleh kaum muslimin sekian lama, kemudian dimansukhkan. Farufi'at ba'dama qara'na zamanan, diangkat kembali Quran tersebut setelah kami membacanya sekian lama. Kemudian Allah gantikan dengan ayat, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka dalam keadaan hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Ikhwani fillah na'azakumullah, dan dikatakan oleh Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq qala inna sa'alna Abdullah an hadhihi al-ayah, kami pernah bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Faqala, dijawab, ama inna qad sa'alna an dhalika Rasulullah, ketahuilah aku pun pernah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa makna ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki. Kata Nabi, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, ruh-ruh mereka diletakkan di dalam burung-burung di surga yang hijau. Laha qanadil mu'allaka bil arsh, yang memiliki sarang-sarang yang ada di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. tasrah minal jannati haitsu syaat, dia bisa terbang ke mana saja di surga sekehendaknya. Tsumma ta'wi ila tilqal qanadil, kemudian kembali ke sarang-sarangnya. Fattala 'alaihim rabbuhum ittila'atan, maka Allah pun melihat mereka. Kemudian Allah berkata, hal tashtahuna syai'an, Allah berkata pada mereka ini, arwah para syuhada yang terbunuh di jalan Allah di dalam jihad yang syar'i, bukan mati dalam mengacau keamanan, bukan, dalam jihad yang syar'i, ditanya oleh Allah, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Faqalu, mereka menjawab, ayya syai'in nashtahi wa nahnu nafrah minal jannati haitsu syi'na, apalagi yang kami inginkan, kami bisa bebas kemanapun kami inginkan di surga ini. Di surga ada buah-buahan, ada kenikmatan, ada segala macam, dan burung-burung tadi bebas berterbangan di seluruh surga, berarti kenikmatan segala macam yang ada di surga bisa dinikmati, apalagi ya Rabb. Ditanya lagi, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Sampai tiga kali. Yang ketiga kalinya mereka berkata, ra'au annahum lan yatruku aw lan yutraku min an yus'alu, mereka tidak akan dibiarkan, akan terus ditanya sampai mereka menjawab. Maka mereka pun menjawab, ya Rabbi, nuridu an tarudda arwahana fi ajsamina fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilika marratan ukhra, ya Allah, aku ingin kembali pada jasadku dan kembali berjihad dan kembali terbunuh marratan ukhra, sekali lagi. Falamma ra'a an laysa lahum hajah taraku, ketika Allah melihat bahwa mereka tidak memiliki hajat apapun, maka Allah biarkan mereka. Di dalam riwayat ini, di dalam riwayat lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya bahwa Allah menyatakan, kalau itu aku sudah putuskan, tidak akan ada lagi manusia yang kembali ke dunia. Berarti keinginan seorang yang syahid, terbunuh di jalan Allah dalam jihad yang syar'i, membela la ilaha illallah, membela sunnah, mereka merasakan nikmat sampai mereka berkata, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia untuk bisa berjihad lagi dan terbunuh lagi. Ikhwan ibn a'azamullah, kita lihat riwayat yang lainnya. Kalau tadi dalam riwayat Muslim, kita baca dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Jabir, dengan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala li Rasulullah sallam, a'limta anna Allah ahya abad. Jabir merasa sedih karena bapaknya terbunuh fisabilillah. Maka Rasulullah menghibur, ya Jabir, ada apa dengan wajahmu? Kenapa engkau terlihat gundah gulana? Qala, ya Rasulullah, bapakku terbunuh, pamanku terbunuh, ila akhir. Maka kata Nabi, a'limta anna Allah ahya abad, wahai Jabir, tidakkah kau tahu bahwasanya Allah menghidupkan bapakmu? Kemudian ditanya, tamun, berharaplah, yani inginkan apa yang kau inginkan. Faqala lahu uraddu ila dunya, ya Rabb, aku ingin dikembalikan ke dunia. Fa'uqtal fika maratan ukhra, aku ingin kembali ke dunia dan ingin terbunuh lagi seperti kemarin. Qala inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un, aku sudah putuskan bahwasanya mereka enggak akan kembali ke dunia. Wa qasabata fi sahihain, demikian pula telah sabit dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, anna Aba Jabir wa huwa Abdullah ibn Amr ibn Haram, bahwasanya Aba Jabir, tadi Jabir, sekarang Aba Jabir, Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qutila yawma Uhud syahidan, dia terbunuh di dalam perang Uhud syahid. Siapa? Bapaknya Jabir, Abu Jabir. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa qala Abu al-Walid an Syu'bah an Ibn al-Munkadir, bahwasanya Abu Jabir, dia adalah Abdullah ibn Amr ibn al-Haram al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qutila yawma Uhudin syahida, dia terbunuh dalam perang Uhud secara syahid. Bagaimana menjamak antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, bahwa ayat ini mengenai orang-orang yang terbunuh dalam Bir Ma'unah atau Bir Ma'unah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan ada sekian ayat yang asbabun nuzulnya bukan satu, dua atau tiga kejadian kemudian turun ayat untuk semuanya. Sedangkan di sini sudah ceritakan oleh Anas bahwasanya asalnya turun ayat, tetapi ayat itu kemudian setelah sekian lama terangkat dan kemudian turun ayat ini dalam perang Uhud. Fajama'a bainahuma. Maka terkena dengan ayat ini yang terbunuh dalam perang Uhud dan juga yang terbunuh di dalam kejadian Bir Ma'unah. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan sami'tu Jabiran, Jabiran qal, lamma qutila abi, ketika terbunuh bapakku, ja'altu abki, mulai aku menangis. Wa akshifu thawb an wajhi, aku tutupi wajahku dengan kain, kemudian aku bukakan kainku. Faja'ala ashabu Rasulullah SAW yanhauni, wan nabiyyu lam yanha, mulailah sahabat-sahabatku melarang, jangan menangis. Tetapi Nabi tidak melarang. Faqala an-nabi, Nabi hanya berkata, la tubkihi aw ma tubkihi, apa yang kamu tangisi? Ma zalatil malaikatu tudhilluhu, masih terus malaikat menaungi bapakmu dengan sayap-sayapnya hingga diangkat. Wa qad asnadahu huwa wa Muslim wan Nasa'i min turuqin an Syu'bah, kemudian disebutkan seperti hadis yang tadi dan disebutkan dengan sanadnya oleh Muslim, oleh Nasa'i, dari banyak jalan, dari Syu'bah. Imam An Muhammad ibn al-Munkadir, dari Jabir qala lamma qutila abi yawma Uhud ja'altu akshif ats-tsaub an wajhihi wa abki wa dzakara tamamuhu, dan kemudian disebutkan secara lengkap seperti yang tadi. Mengapa? Apa yang kau tangisi? Sesungguhnya bapakmu sejak terbunuh dinaungi oleh malaikat sampai sekarang, dan kemudian dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tawarkan, apa yang kau inginkan? Bapakmu menjawab, aku ingin kembali ke dunia dan terbunuh lagi seperti kemarin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak ada satu riwayat pun manusia ingin kembali ke dunia kecuali yang sudah masuk surga pengen kembali ke dunia. Kalau yang masuk neraka ya jelas semua mereka pengen kembali ke dunia. Mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang yakin. Itu penyesalan yang tiada guna. Tetapi sudah masuk surga ingin kembali ke dunia, tidak ada. Illa syuhada, kecuali orang-orang yang syahid, karena merasakan betapa nikmatnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebutkan pula dalam riwayat lain karena berkait dengan ayat berikutnya, yaitu kalimat yastabshiruna, mereka bergembira. Itu hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyuhada ala bariqi nahrin bibabil jannah fihi qubbatun khadra yakhruj ilaihim razaqahum min rizquhum min al jannah bukratan wa ashiyah, bahwa para syuhada adalah di satu sungai atau di pinggir sungai di dekat pintu surga. Di sana ada qubbah yang berwarna hijau, yang dia atau mereka didatangi rizki dari jannah setiap pagi dan sore. Kemudian wakana syuhada aqsam, bahwa orang-orang yang syahid juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Minhum man tasrah arwahuhum. Di antara mereka ada yang ruhnya di dalam burung-burung hijau terbang di surga sekehendaknya. Wa yughda alaihim yarzuquhum hunaka wa yurah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula ada yang disebutkan di dalam babil jannah, di pinggir sebuah sungai dari sungai jannah, dalam keadaan mendapatkan rizki dari jannah pagi dan sore. Dan mereka berkata di dalam riwayat ini, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku terbunuh kembali seperti kemarin. Kata Allah SWT, inni qadaitu annuhum ilaiha la yurja'un. Aku putuskan bahwa mereka enggak akan kembali ke dunia. Ya Rabbi, kata mereka, kalau begitu beritahu mereka yang di dunia, sampaikan apa yang kami alami ini ke dunia, kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah kabulkan dan Allah turunkan ayat tadi. Allah turunkan ayat tadi bahwa yastabshiruna, mereka memberitakan kabar gembira. Yastabshirun, yani bergembira dan ingin memberitakan berita gembiranya pada semua manusia agar mereka tahu betapa nikmatnya kami. Para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala yurzaqun. Qala, dalam satu riwayat juga dikatakan nasamatul mu'min ta'irun yu'allaq fi syajaril jannah hatta yurji'uhu Allahu ila jasadihi. Bahwasanya ruh-ruhnya seorang mukmin ada dalam burung-burung dalam surga hingga nanti hari dibangkitkan, baru dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Karena belum ada kebangkitan sekarang ini. Kebangkitan jasad dari tanah, dibangkitkan manusia, digabungkan ruhnya dengan jasadnya, itu nanti. Setelah hari kiamat atau setelah terjadi hari kiamat, kemudian terjadilah tiupan kedua, yaitu hari kebangkitan. Maka bagaimana para syuhada dikatakan hidup padahal belum dibangkitkan? Maka hadis-hadis tadi jawabannya. Di dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, saling dukung-mendukung, menggambarkan bahwa arwah mereka hidup sebagai seekor burung di dalam jannah. Di sebagian riwayat disebutkan khudur yang berwarna hijau. Mereka bebas terbang kemanapun di surga. Dan yang kedua disebutkan di pintu jannah, di sebelah atau di samping sungai jannah, dan kemudian mendapatkan rizki dari jannah, bukratan wa asila. Ai dikatakan fi hadis anna ruhal mu'min, bahwa ruhal mu'min dalam keadaan mereka di dalam burung-burung yang ada dalam jannah, kemudian dikatakan farihina bima atahum, mereka gembira dengan apa-apa yang Allah beri. Mereka gembira dengan apa-apa yang Allah berikan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah, dan bahwasanya Allah enggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang mukmin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kita baca ucapan Syekh Sa'di dalam tafsir kita yang ringkas, kalimat farihina bima atahumullahu min fadlihi ay mughtabitin bidzalik, mereka merasa gembira. Qad qarrat bihi uyunuhum, mereka mendapatkan qurrata ain, ketenteraman hati. Farihat bihi nufusuhum, gembira mereka dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Wa dzalika lihusnihi wa katsratihi, karena banyaknya dan bagusnya. Yang pertama tadi sudah sangat rinci bagaimana burung-burung hijau di dalam jannah dan memiliki sarang-sarang yang indah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bebas berterbangan dalam jannah. Ini besar sekali. Itu pun masih dikatakan oleh Allah, tashtahuna syai'an. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Masih ditawarkan oleh Allah. lihusnihi wa kasratihi wa azamatihi. Maka mereka farihin, berbahagia karena bagusnya balasan dari Allah, karena banyaknya balasan dari Allah berlipat-lipat, dan azamahnya, agungnya, besarnya, wa kamal al-ladza fil wusul ilaih, dan karena kelezatan untuk bisa sampai ke sana, dan kelezatan ketika sudah sampai ke sana. Di kelezatannya dari mulai perjalanannya ketika terbunuh sampai kemudian mendapatkan kehidupan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul munghas fa jama'a Allahu lahum bainan na'imil badan bir rizqi wa na'imil qalbi wal ruhi bil farah bima atahu min fadlihi. Maka mereka mendapatkan kenikmatan rangkap. Nikmatan yang rangkap. Kenikmatan badannya dengan bebas makan dan meminum apapun dari surga, dengan rizki yurzakun. Dan juga kedua, kenikmatan hati, yaitu kelapangan hati, ketentraman hati, ketentraman jiwa, dan diberikan oleh Allah kemuliaan. Ditawarkan oleh Allah ingin sesuatu. Ketika mereka menginginkan untuk kembali terbunuh lagi, Allah SWT menyatakan, kalau itu aku sudah putuskan, tidak akan ada yang kembali ke dunia. Maka mereka meminta, ya Rabbi, kalau begitu kami ingin menyampaikan berita ini pada mereka. Kata Allah, Allah aku sampaikan. Maka itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Allah kabarkan pada kalian berita dari mereka sekarang ini. Sekarang ini mereka sudah ada di sana, tidak menunggu kebangkitan. Dan mereka yang di sana ini mengirimkan pesan pada kalian. Pesannya adalah ayat ini yang Allah sampaikan pada kalian. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadheena lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alayhim wa lahum yahzanun. Fatamma lahumun na'im was-surur, maka semakin lengkaplah kebahagiaan mereka, semakin lengkaplah kenikmatan mereka. Wa ja'alu yastabshiruna, maka mulailah mereka berupaya untuk menyampaikan berita gembira ini kepada mereka-mereka yang lam yalhaqu bihim, yang belum sempat ketemu mereka. Min khalfihim, yaitu orang-orang di belakang mereka. Ayyubashir ba'duhum ba'da, yakni memberikan kabar gembira sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Bihusuli ikhwanihim alladina lam yalhaqu bihim, menyampaikan kabar gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum datang, yang kemudian datang menemui mereka. Tentunya setiap zaman ada jihad fi sabilillah yang syar'i, maka ada pendatang baru di sana, maka mereka menyambutnya. Yastabshiruna bi ikhwanihim, dengan saudara-saudara mereka yang datang setelah mereka, menyambut kedatangannya. Qala lam yalhaqu bihim wa annahum sayanaluna ma nalu, memberikan kabar gembira kepada mereka yang akan datang dan belum datang. Sayanaluna ma nalu, yang akan mereka dapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bersedih. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak ada rasa takut atas mereka dan enggak ada kesedihan. Ayastabshiruna bizawalil mahdhuri anhum wa an ikhwanihimul mustalzim kamal as-surur, mereka memberitakan kabar gembira dengan hilangnya mahdhur, hilangnya apa yang dikhawatirkan. Mahdhur, apa yang ditakutkan, enggak ada yang perlu ditakutkan, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Qad zalat al-mahdhurat, sudah lewat enggak ada yang dihindari lagi dari saudara-saudara mereka. Al-mustalzim yang tentunya kalau sudah tidak ada yang dikhawatirkan, apa konsekuensinya? Mustalzim kamal as-surur. Yang konsekuensinya kebahagiaannya sempurna. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin. Mereka gembira dengan kenikmatan dari Allah dan fadilah. Ai yuhanni ba'dhum ba'dha, yakni mereka saling memberikan selamat. Selamat, selamat. Bi'adzama mahna bihi, dengan sebesar-besar tahni'ah. Tahni'ah adalah ucapan selamat. Wa huwa ni'matu rabbihim. Apa sebesar-besar ucapan selamat? Kenikmatan dari Rabb mereka, keutamaan dari Rabb mereka, dan ihsan dari Rabb mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah enggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Bal yunmihi wa yashkuruh wa yaziduhu min fadlih. Allah enggak akan menyia-nyiakan pahala orang beriman, bahkan Allah kembangkan. Yunmihi atau yunammihi, mengembangkan. Dan Allah balas dengan yang lebih baik. Wa yaziduhu min fadlih, dan ditambah dengan fadilah-fadilahnya. Ma la yasil ilaihi sa'yuhum, yang tidak akan sampai ke sana usaha mereka. Enggak sampai ke sana upaya mereka. Upaya mereka sampai sini dikasih sampai sana tingginya. Upaya mereka cuma sekian. Enggak nyampe untuk mendapatkan semua itu, tapi Allah berikan dengan berlipat kali. Allah tambahkan dengan fadilahnya. Allah muliakan, Allah tinggikan sampai pada batas yang mereka enggak sanggup usaha mereka untuk ke sana, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yudhi'u ajral mu'minin. Wa fi hadhil ayat itsbatun na'imil barzakh. Dari sini kita mendapatkan faedah penting, yaitu adanya kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh adalah kehidupan setelah mati, sebelum kebangkitan. Pertama alam dunia, kemudian setelah mati alam barzakh, setelah dibangkitkan alam akhirat. Nah, alam barzakh ini ternyata ada hayat. Di antaranya hayatu syuhada fi jawfi tayrin khudrin. Di ajwaf tuyur. Di perut-perut atau di badan-badan, di tubuh-tubuh burung-burung hijau di dalam jannah. Dan itu kehidupan di alam barzakh. Kenapa masih di alam barzakh? Padahal katanya bisa keliling di dalam, di taman-taman surga. Naam, tetapi dalam keadaan belum benar-benar masuk, karena jasadnya masih belum dibangkitkan. Nanti ketika jasadnya dibangkitkan, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Qala, dikatakan wa anna syuhada fi a'la makanin inda rabbihim, bahwasanya para syuhada yang terbunuh syahid fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah, di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi talaqi arwah ahli alkhair. Ada pelajaran kedua, yaitu saling bertemunya ruh-ruh orang yang saleh. Sesungguhnya yang didapatkan dari ayat-ayat ini lebih khusus bukan orang-orang saleh, para syuhada. Bertemunya mereka, arwah-arwah para syuhada. Karena sebutkan dalam ayat ini, mereka saling menyambut, saling bergembira, saling mengucapkan selamat, saling mengucapkan ucapan-ucapan tahniah. Ketika datang lagi para syuhada, datang lagi para syuhada, mereka menyambutnya. Mereka saling bergembira, saling bertanya ila akhirnya. Ini barakallahu fikum fis syuhada'i. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ziyarati ba'dihim ba'da. Dan beliau wallahu ta'ala alam, Syekh Sa'di rahimahullah, berpendapat bahwa mereka ruh-ruh secara umum, sebagaimana beberapa ulama yang lain pun ada yang berpendapat demikian, bahwa ruh-ruh orang yang saleh secara umum, bukan hanya syuhada, mereka bisa bertemu, saling berziarah, saling memberikan kabar gembira, saling mengucapkan ucapan-ucapan selamat, ila akhir. Hanya arwah-arwah ahlil khair. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau bicara tentang faedah dari ayat ini adalah hanya para syuhada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.